panat op. Malam hari ini lagunya Monata agak kalem-kalem. Bersama AN Promosindo Merata. Selamat datang Rene Ros dari apa itu? Jabon. Jabon Poro. Kasih tersampaikan sementara di kau milik orang. Tutup iki rek. Sumpah tutup iki tak jalo. Nada cinta menyusuri jiwa. Memberikan kisah kasih kita abadi untuk selamanya. Asik. Ho. Mojo Sari bergoyang. Hei, ho, hei. Cinta suri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi untuk selamanya. Mas Adik, kayaknya ya, kalau tak harus memiliki samaian duetnya sama Po Ananta deh. Oke, monggo dilanjut.